Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah, wa innamal murad wasfu as-sab'ina alfan bitamamit tawakkul fala yas'aluna ghayrahum an yurqihim wa la yakwihim. Wakadha qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa pembahasan terakhir kemarin? Sudah didengarkan rekamannya kemarin? Pembahasan terakhir kemarin tentang masalah perbedaan antara ruqyah istarqa dengan yarqa, atau yurqi dengan istarqa, atau terjemahannya meruqyah dengan meminta diruqyah. Kalau meruqyah, orang baik. Kalau meruqyah, itu orang baik. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa hukumnya meruqyah? Kata Nabi, man yastati'. Siapa yang bisa? An yanfa' akhahu falyanfa'hu. Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, berikan manfaat. Berarti orang baik, memberikan manfaat pada orang lain. Tetapi meminta diruqyah, tolong ruqyah saya, itu berbeda hukumnya. Itu makruh. Mengapa? Innamal murad. Ini keterangannya yang akan kita baca hari ini. Innamal murad wasfus sab'ina alfan bitamamit tawakkul. Karena di dalam hadis tersebut yang dimaukan adalah penjelasan tentang 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Bitamamit tawakkul. Bahwa mereka sangat sempurna tawakkalnya. Kalau sangat sempurna tawakalnya, berarti hanya bergantung pada Allah dan tidak bergantung pada yang lain. Hanya meminta kepada Allah dan tidak meminta pada yang lain. Hanya fokusnya memanggil, ya Rabbi, tolong aku, tidak kepada orang lain atau tidak kepada manusia. Sedangkan meminta di ruqyah, meminta pada manusia. Padahal dia bisa langsung mengatakan pada Allah, ya Rabbi, isfini, isfini. Padahal dia bisa membaca ayat untuk dirinya, meruqyah dirinya, bisa. Berarti ada kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan sampai haram, tetapi itu makruh. Maka barakallahu fikum, yang tepat riwayatnya yang mana? La yastarqun apa la yarqun? Yang tepat, yang benar dan sahih adalah la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Adapun lafaz la yarqun tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Atau dengan istilah wahmun minar rawi, kata Syekhul Islam. Waham, keliruan, kesalahan dari perawinya. Yang benar la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Wa kadza qala Ibnu Qayyim, demikianlah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada berapa keterangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang 70 ribu orang tadi? Selain la yastarqun, apa? La yaktawun, tidak memakai pengobatan kay, besi panas yang ditempelkan ke kulit seseorang. Dan yang ketiga, tidak menganggap sial pada beberapa perkara. Tiga ini contohnya. Tetapi intinya adalah tawakal penuh kepada Allah. Tawakal penuh kepada Allah, contohnya tidak meminta untuk diruqyah. Tawakal penuh pada Allah, contohnya tidak mau diobati dengan besi panas atau dengan kay. Saya tidak mau yang makruh. Ini pengobatan ini tidak haram. Iya, walaupun tidak haram, tapi itu makruh. Aku tidak mau. Aku hanya berdoa pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, fala yasaluna ghairahum an yurqihim wa la yakwihim. Maka mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya atau untuk mengkainya, untuk mengobatinya dengan kai. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa la yaktahun, kalimat kedua, tidak memakai pengobatan dengan kai. Ai maknanya la yas'aluna ghairahum an yakwihim. Sama juga maknanya seperti yang pertama, tidak meminta untuk dikai. Bagaimana kalau dia tidak minta? orang lain yang mengkait. Sama seperti ruqyah tadi, tidak salah dia, dan yang mengkainya pun tidak salah. Orang yang mengkai, orang baik. Baik, tetapi kalau meminta dikai, berarti kamu cenderung pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Kamala yas'aluna ghairuhum an yurqihim. Sama seperti mereka tidak meminta untuk diruqyah, mereka tidak meminta untuk dikai. Istislaman lil qadha, karena dia pasrah pada keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taladdudan bil bala, dan merasa lezat dengan ujian, merasa nikmat dengan ujiannya yang Allah berikan padanya. Qultu, saya katakan, wadhahir anna qawlahu la yaktawun a'ammu. Qultu, berarti kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, saya katakan bahwa kalimat la yaktawun adh-dhahir a'ammu, tampaknya lebih umum, bukan hanya meminta, tetapi penggunaan kai semuanya makruh. A'ammu min an yas'alu dhalik, lebih umum daripada meminta. Au yuf'al bihim, atau dilakukan kepadanya. Dalika bikhtiarihim, atau dilakukan kepadanya dengan pilihan dia. Sama saja. Amal kai fi nafsihi fajaiz, adapun kai pada zatnya boleh. Mirip dengan apa? Dengan ruqyah. Ruqyah boleh, tapi meminta di ruqyah, ini yang jadi masalah. Demikian pula kai itu hukum asalnya jaiz, karena disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW membolehkan. Contohnya di sini dalam kitab sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban. Rasulullah SAW mengutus kepada Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab seorang dokter. Faqata'a lahu 'irqan wa kawahu. Dokter tadi memotong satu urat dan kemudian kawahu, kemudian dikai. Dokternya yang ngirim Rasulullah sendiri, bukan Rasulullah SAW tidak tahu. Berarti masalah kai boleh. Pengobatan dengan besi panas. Pernah lihat penyembuhan dengan besi panas? Biasanya untuk orang stroke, orang itu tidak bisa menggerakkan mulutnya, lidahnya menjulur ke bawah, gak bisa digerakkan. Sebelah badannya mati, mati sebelah. Tangan kanan bisa digerak, tangan kiri gak bisa. Kaki kanan bisa digerakkan, kaki kiri gak bisa. Ayib. Ketika ada besi panas dari tukang kei, ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya bengkok begini. Yang bentuknya bengkok menganga, panas memerah. Ditempelkan di jidatnya. Cet. Orang itu kagetnya bukan main, lidah tadi yang menjulur masuk. Itu ada yang pernah lihat seperti itu. Refleksnya itu hidup kembali, syarafnya hidup kembali. Kemudian dikai di bagian pundak, tiba-tiba tangannya bergerak. Yang tadi mati sudah nggak bisa bergerak, bergerak kembali. Ini barakallahu fikum pengobatan dengan kai, salah satu jenis pengobatan di Arab dulu, dan sampai sekarang masih ada bentuk-bentuk seperti itu atau bentuk-bentuk yang mirip seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis kedua tentang kai adalah apa yang ada dalam Sahih Bukhari dari Anas, annahu kuya min dhatil janbi. Kata Anas bahwa beliau di kai di bagian sisi pinggangnya, di kai di bagian sisi pinggangnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hai, sedangkan Rasulullah SAW masih hidup. Maknanya tahu. Kan masih hidup belum tentu tahu. Naam, kalau masih hidup belum tentu tahu, iya, tetapi karena Nabi kalaupun tidak tahu, Allah akan memberitahu. Itu ada sahabatmu yang melakukan perkara haram misalnya. Kalau ternyata kai haram, maka kalau Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Kalau wahyu masih turun, artinya bisa saja Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang haram, kalau Allah tidak menegur nabinya, kalau nabi juga tahu dan diam, berarti menunjukkan jaiz, menunjukkan bolehnya pengobatan dengan kay. Hadis ketiga, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kawa As'ad ibn Zurarah. Sekarang Nabi sendiri yang mengkay. Makanya saya katakan tadi bahwa mengkay itu adalah satu kebaikan. Tetapi kalau orang yang minta dikay itu berbeda. Kawa As'ad ibn Zurarah, mengkay As'ad ibn Zurarah minasyaukah, karena tertusuk duri. Jadi durinya dicabut, duri besar, kemudian lubangnya dikay untuk menutup dengan segera. Wa fi sahihil Bukhari, hadis yang keberapa? Keempat. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu marfu'an, bahwasanya Nabi menyatakan asy-syifa'u, saya ulangi, bukan dengan ain, asy-syifa'u fi thalath. Penyembuhan itu tiga. Syurbatu aslin, minum madu. Wa syurtatu muhjimin, hijamah, berbekam atau dibekam. Wa kayyatu nar, dan kay dengan besi panas, dengan api. Wa ana anha anil kay, tetapi aku tidak suka kay. Nah inilah yang menyebutkan atau yang menyebabkan jadi makruh. Hadis 1, 2, 3 menunjukkan Rasulullah SAW membolehkan. Tetapi hadis keempat, Rasulullah menyatakan penyembuhan tiga, tapi aku tidak suka dengan kay. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain, wa ma uhibbu an aktawi, sedangkan aku sendiri enggak suka di kay. Aku sendiri enggak suka di kay. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk mendudukkan hadis-hadis ini. Qala tadammanat ahaditsul kay arba'ata anwa'. Terkandung di dalam hadis-hadis kay empat jenis. Ahaduha, salah satunya fi'luhu, perbuatan Nabi mengkay. Wasani, yang kedua, adamu mahabbatihi, beliau tidak suka. Pertama, perbuatan beliau, beliau mengkay. Kedua, beliau tidak suka. Ketiga, sana ala man tarakahu, memuji orang yang meninggalkannya. Di mana ini hadisnya? Hadis al-bab. Hadis dalam bab kita. Bahwa 70 ribu orang tadi dipuji bahwa mereka tidak meminta diruqyah, tidak memakai pengobatan dengan kay, dan tidak bertatayur. Berarti dipuji orang yang meninggalkannya. Ar-rabi, yang keempat, an-nahyu anhu, larangan tentang kay. Bagaimana ini? Ada Nabi membolehkan, ada Nabi melakukan, ada Nabi menyatakan aku tidak suka, ada Nabi menyatakan yang meninggalkan lebih bagus, ada pula Nabi menyatakan jangan. Ini seakan-akan dilarang. Kata Ibnu Qayyim, wala ta'arudha bainaha bihamdillah. Kata Ibnu Qayyim, tetapi ini semua tidak bertentangan alhamdulillah. Mengapa tidak bertentangan? Perhatikan rinciannya. Fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazih. Perbuatan Nabi, persetujuannya, takrirnya menunjukkan bolehnya kay. Baik. Wa 'adamu mahabbatihi, ketidaksukaannya, la yadullu 'alal mana', tidak menunjukkan haram. Ketidaksukaannya tidak menunjukkan haram. Berarti itu boleh, tapi aku tidak suka. Wa amma sana'u 'ala tarkihi, adapun pujian kepada yang meninggalkannya, yadullu 'ala anna tarkahu aula wa afdal. Adapun Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkannya, menunjukkan bahwa kay walaupun boleh, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Kalau ditinggalkan afdal, lebih baik. Wa amman nahi, adapun larangan, fa'ala sabilil ikhtiyar wal karaha, maka larangan tadi bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Artinya larangannya bukan dengan azm, la ya'zim alaina, tidak menegaskan haram, tidak. Tetapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Berarti apa kesimpulan hukum kai? Makruh, barakallahu fiikum. Apa yang ketiga? Yang ketiga, at-tatayyur. Menganggap sial pada sesuatu. Wala yatatayyarun. La yatasya'amuna bit-tuyur. Tidak menganggap sial pada burung-burung. Kalau ada burung gagak berarti akan ada kematian. Kalau ada burung ini berarti akan begini. Kalau ada burung itu berarti akan begini. Kalau ada kupu-kupu berarti akan ada tamu. Ila akhirnya. Wasayati insyaallah ta'ala bayanut tiyarah. Akan datang nanti penjelasan tentang apa itu tiyarah atau tatayyur. Di dalam bab khusus, bab tentang tatayyur. Wa ma yata'allaq biha fi babiha. Dan apa yang berkait dengannya nanti di dalam babnya. Baru kemudian Nabi menyatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ini kesimpulan. Mereka tidak meminta diruqyah, mereka tidak memakai pengobatan kay, dan mereka tidak menganggap sial pada sesuatu. Apa ini kesimpulannya? Kesimpulannya mereka adalah orang yang bertawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ikhwan fil din, a'azakumullah, karena pembahasan tiarah akan dibahas nanti pada babnya, maka ringkasnya saja bahwa tiarah adalah menganggap sial kadang pada waktu, kadang pada hari, kadang pada benda. Pada waktu misalnya, kalau sudah waktu-waktu senja, dikatakan hati-hati. Waktu senja itu adalah begini. Tempat sial. Ya. Atau hari. Hari ini hari sial. Banyak mara bahaya. Atau bulan. Biasanya mereka sebut dengan bulan Safar. Bulan Safar itu bulan bala, bulan bencana. Maka mereka mengadakan bid'ah, yaitu salat talak bala. Ini semua termasuk tatayyur. Kenapa semua disebutkan dengan kalimat tatayyur dari kata tayyur, burung, padahal enggak berkait dengan burung? Iya. Ini namanya makna meluas. Makna meluas. Karena asalnya pada burung. Mereka kalau mau safar keluar kota, melihat burung-burung, mereka akan halau. Dihalau burung-burung tadi, dilihat terbangnya. Kalau terbangnya ke kanan atau ke kiri, maka silahkan mau berangkat atau tidak berangkat. Kalau terbangnya menjauh ke arah depan, berarti alamat baik, ayo jalan. Tetapi ya wailah, kalau burung tadi terbangnya ke belakang, maka mereka akan urungkan niat safarnya. Mengapa? Akan ada kesialan dengan burung asalnya. Maka disebut dengan istilah tatayyara, ya tatayyaru tatayyuran. Tetapi maknanya menjadi meluas-meluas, walaupun bukan pada burung, disebut dengan tatayyur. Misalnya pada hari, hari ini hari sial. Atau pada angka, angka 13. Aduh, saya dapat kamar 13. Saya gak mau. Kenapa gak mau? Ya pokoknya gak mau. Ya kenapa gak mau? Kan nomornya 13. Emang kenapa 13? 13 itu angka sial katanya. Nomor 12, nomor 14, apa bedanya dengan 13? Semuanya sama. Bentuknya sama, tempatnya sama, fasilitasnya sama. Kenapa kok yang ini tidak bagus, yang ini bagus? Atau yang ini membawa sial, yang ini tidak membawa sial? Hanya karena angka 13? Ini namanya juga tatayyur, walaupun pada angka. Demikian pula pada benda-benda tertentu. Demikian pula pada benda yang mereka katakan ini benda membuat sial. Atau ini benda membuat ada kesialan. Buang jauh-jauh dari rumah. Nah ada. Semua kesialan ataupun keuntungan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.